setyo setyo janji ora cidro mati yang palakan aku lilo wis dadi tugasku ngabekti belona koro wis dadi karepku dipenggak yo ora bisa keluarga panggen kula tugas lembar projo mati ure tak pasrah kemarang kosti kan diikhlas jiwa lan raga kuiki wes sumpahku ora bakal tak lenjani setia janji jan atus ketik tetap turata rasa perai yen ramenang kue pecing ora mule keluarga anggen kula tugas ngemban projo mati urip tak pasrah kemarang gusti kan diikhlas jiwa lan raga kuiki wes sumpahku ora bakal tak lenjani setia janji jan atus ketik tetap turata.